Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, jumpa kembali dalam reportase Radio Kukuningan. 610 paket sembako dan 61 labu kantong donor darah yang digagas bakti sosial oleh Pemuda Pancasila Cabang Kuningan di hari jadi Pemuda Pancasila yang ke-61. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum MPC Pemuda Pancasila Kuningan Jawa Barat, Bapak Harnida Darius. Hari Sumpah Pemuda ini, saya mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda, di mana harapan kita semua bahwa para pemuda di Indonesia ini, saya berkuningan ini bisa bersatu padu membangun kuningan ini. Selanjutnya juga tanggal 28 Oktober ini kita memperingati hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-61, di mana kita dalam merayakan tersebut ke-61 ini kita lebih kepada bakti sosial, di mana kami akan membagikan kepada masyarakat banyak 610 paket sembako dengan teknik bahwa kita akan mendatangi rumah-rumah penduduk dan di Dharma, Nur Agung, Ijoho, dan sekitar Cipora, Kuningan. Dan dengan bakti saya ini, mudah-mudahan Pemuda Pancasila dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Berikutnya, dalam hari Sumpah Pemuda ini, Pemuda Pancasila mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda, Indonesia bersatu, Indonesia maju. Demikian reportase Radio Kukuningan. Tetap bersama menjaga semangat kebangkitan pemuda untuk NKRI yang lebih maju dan mandiri. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.